فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kita telah bersama-sama menyelesaikan pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtu Duror. Insyaallah apa yang kita lakukan di malam hari ini dan malam-malam sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kerawuhan panjenengan maupun yang mendengarkan dan menonton di rumah menjadi penyebab insyaallah masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita meskipun hujan teramat sangat deras mengguyur kota Solo dan sekitarnya, alhamdulillah dengan suasana Majlis Ar-Raudhah yang sedang dalam pembangunan, tapi majlisnya tetap bisa berjalan. Insyaallah bisa selalu istiqomah. Ya, karena yang penting adalah istiqomah. Sebagaimana dikatakan al istiqomah afdol min alfi karomah, orang yang bisa istiqomah itu lebih utama daripada orang yang punya 1000 kekeramatan. Iya, 1000 kekeramatan itu kan luar biasa, tapi istiqomah satu amal itu lebih dari 1000 keramat. Kenapa? Istiqomah itu tidak gampang, buktikan saja. Mau istiqomah ke majelis seperti ini, setannya banyak. Betul tak betul? Mau istiqomah tahajud, setannya banyak. Mau istiqomah sholat berjamaah, setannya lebih banyak. Mau istiqomah qiraatul Quran, setannya juga sangat banyak. Nah, kalau kita bisa istiqomah, istiqomah di amal-amal soleh, maka setiap satu istiqomah itu kekeramatan-kekeramatan 1000 kumpul jadi satu. Makanya insya Allah jenengan sebetulnya udah keramat tapi enggak ketoan. Pilih yang mana? Pilih yang keramat ketoan atau yang enggak ketoan? Yang enggak ketoan saja, karena kalau keramatnya kelihatan itu kadang-kadang suka lupa diri, akhirnya jadi sombong, keramatnya hilang sekalian. Ya, keramatnya bisa hilang. Ini di luar ada yang hujan-hujan? Banyak. Di jalan ada orang? Oh, di jalan banyak. Ya Allah, itu ganjaran yang paling besar yang di jalan. Tolong yang di jalan, karena ganjarannya paling besar, jangan lupa bagi-bagi buat yang di dalam. Ya, karena ganjarannya paling banyak, jangan lupa bagi-bagi buat yang di dalam. Pokoknya saya pengen, saya dan teman-teman saya yang ngaji bareng di Ar-Raudhah ini, janjinya satu, nanti di akhirat dum-duman ganjaran. Ya, jangan masuk surga sendiri. Ya, kalau masuk surga sendiri jangan mau. Seperti ada anak kecil tuh, kalau orang tuanya melahirkan, anaknya meninggal, maka anak itu kan nanti diletakkan di depan pintu surga. Kemudian disuruh masuk surga, dia mengatakan, saya tidak akan masuk surga kecuali saya gandeng bapak dan ibu saya. Ya, saya tidak akan masuk surga kecuali saya gandeng bapak dan ibu saya. Saya pengen nanti jenengan dan saya juga gitu. Ya Allah, saya pengen masuk surga bareng-bareng yang dulu ngaji. Ya, yang ngaji pak, bareng. Itu ciri diri kita, tanda diri kita punya rasa kasih sayang yang luar biasa. Makanya Baginda Muhammad SAW yang dipinginkan itu bareng terus sama umatnya. Beliau di surga yang ditanyakan bagaimana umatku, bagaimana umatku. Di malam hari ini saya terima kasih kepada jenengan semua, khususnya kepada Hadroh Fatahillah yang istiqomah. Insya Allah doakan bisa istiqomah terus. Biasanya anak muda banyak godaannya. Ya, insya Allah bisa istiqomah terus. Kemudian Pak Yai Maksum, alhamdulillah yang dengan miftahul jannahnya bisa membuat langit gempar malam hari ini. Bukan cuma suara di sini, insya Allah langit juga gempar. Ya Rabbi salli ala Rasul. Waduh, masya Allah. Itu tadi malaikat bingung nyatet ganjarannya. Sampai capek malaikatnya, kok gak rampung-rampung ini ya. Perintah berhenti gak ada, karena terus nyambung sholawat ini didengar oleh jin, didengar oleh malaikat, nyambung-nyambung ikut bersholawat. Sehingga yang menggerakkan sholawat ini, ganjarannya semua malaikat yang bersholawat, ganjarannya semua jin yang bersholawat, dan ganjarannya semua makhluk Allah yang bersholawat karena mendengar sholawat kita, itu kita semua dapat. Enak atau enggak enak? Enak ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kalau ada orang yang dengar nonton ini kemudian protes, dalilnya mana? Itu bid'ah itu. Kok punya apa namanya? Pendapat nanti jin ikut, malaikat juga ikut. Jin yang soleh itu akan senang dengan kebaikan. Kalau ada orang bersolawat, jin yang soleh itu ngerti, apalagi malaikat. Bukankah Allah telah mewahyukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sehingga kalau ada orang yang solawat, jin yang soleh enggak usah diperintah langsung ikut solawat. Para malaikat pun langsung ikut solawat. Lah yang menyebabkan jin yang soleh dan malaikat bergerak solawat malam hari ini, yang dengar solawat kita itu berkat kita bersama-sama solawat. Makanya dikatakan siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama persis orang yang melakukan kebaikan tersebut. Makanya ya Ma'zum ini ganjarannya paling banyak curang ini. Ya, dengan baca ya Rabbi Sallallahu Muhammad tadi, insya Allah kita juga didumi juga ya. Alhamdulillah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judulnya orang-orang suka ikut sunnah dan suka berjamaah. Tidak suka sendiri. Siapa yang sendiri maka temannya adalah setan. Makanya kita dianjurkan selalu berjamaah. Bareng-bareng terus biar kita jauh dari setan, dekat dengan para malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit saya cuman pengin mengomentari majelis hari Ahad di Masjid Agung Surakarta. Alhamdulillah target tercapai. Kurang lebih 20 ribu orang hadir. 2 bulan lagi, kemarin saya dituntut, saya minta 3 bulan dipaksa suruh 2 bulan. Enggak boleh bib 3 bulan terlampau lama. Maunya 2 bulan sekali. Jadi bulan Recep jenengan tolong dikosongkan dulu ya yang mau nikah ya. Yang mau nikah Recep dikosongkan dulu, maju atau gimana? Ditunda. Nanti Recep akhir insya Allah mendekati Isra dan Mi'raj, hari Ahad yang paling dekat, kita akan gelar majelis selanjutnya seperti biasa di Masjid Agung Surakarta. Targetnya sekarang saya naikkan 10 ribu. Targetnya 30 ribu. Jadi mulai hari ini, malam hari ini, masing-masing kerja akhirat, cari teman satu untuk dibawa ke Masjid Agung kira-kira hari Ahad yang akhir bulan Recep. Saya belum tahu ya, nanti dilihat. Kira-kira hari Ahad akhir bulan Recep, masing-masing cari teman, bukan yang kemarin. Yang kemarin diajak suruh cari teman, sekarang cari teman lagi. Dan masing-masing juga cari teman untuk diajak Jumat yang akan datang, Jumat Legi dan Jumat Pon. Biar nanti kalau Jumat Pon insya Allah semanggi kebak manusia. Mau atau mau? Ya masa cuman alun-alun. Sekali-kali semanggi ini kebak manusia yang bersama-sama berdikir, bersama-sama bersolawat, sehingga syaitan-syaitan itu kena solawat gak kuat akan nyingkir. Ya akan pergi semuanya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, 20 ribu orang kemarin hari Ahad kita menuntut satu tuntutan kepada Trans7 untuk minta maaf dan untuk memperbaiki tayangan khazanahnya yang melukai hati Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melukai hati umat Islam, melukai warga Nahdliyin. Alhamdulillah Rebu sore Trans7 udah minta maaf dan insya Allah akan membuat tayangan untuk mengganti yang kemarin itu, akan buat tayangan yang menjelaskan kalau yang namanya ziarah kubur bukan bid'ah, yang namanya maulidan bukan bid'ah. Doakan saja segera selesai garapannya. Ya, pokoknya kita akan berjalan bersama menegakkan yang benar dengan santun, dengan indah. Jenengan-jenengan jangan bingung, maulidan jalan terus, solawat jalan terus. Coba dilihat terus kita bareng-bareng, jumlah yang hadir semakin banyak, jumlah yang seneng solawat semakin banyak. Nah sekarang kita tambah, nanti insya Allah bareng-bareng kita akan buat program pesolatan. Jadi bapak ibu dengan saya belajar sholat lagi, belajar wudhu lagi, biar bisa ngajari keluarganya, biar biasa ngajari masyarakatnya. Jangan sampai nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya Syafi'i suruh ngimami sholat subuh gak pakai kunut. Ya, kalau yang namanya madhabnya Syafi'i sholat subuh pakai kunut. Insya Allah mulai Jumat depan Majlis Ar-Raudhah akan menutup pengajiannya dengan bareng-bareng baca doa kunut di samping doa yang biasa. Nanti ditambah satu doa kunut. Jalankan entah sampai berapa bulan biar semuanya hafal. Nanti akan saya buatkan selebaran dibaca bareng-bareng. Dan akan dibuka majelisnya dengan bacaan sholat. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Nanti bareng-bareng selesai baru pengajian. Setuju atau setuju? Ya, itu diajarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Mufti Mekah Al-Mukarramah. Diajarkan turun-temurun. Dulu kalau dakwah cuman baca begitu, sehingga masyarakat yang belum tahu sholat tanpa disadari bisa sholat. Yang malu bertanya tanpa disadari udah bisa bacaan sholat. Kalau gerakan insya Allah semua udah bisa, tinggal disempurnakan. Program pesolatan akan saya mulai nanti di bulan Ramadan. Yang mau ikut tiap malam ngaji di sini. Ya, tiap malam ngaji di sini. Kita cuma mau belajar program pesolatan. Tentunya nanti juga ada program yang lain, tasawufnya dan lain sebagainya. Tapi pokok itu dulu. Sehingga nanti teman-teman kita di kampungnya udah bisa sholat, ngajari orang sholat, benerkan yang sholatnya belum bener. Jangan sampai ikut golongan yang suka injak-injak kaki atau model apa soft begagah. Rapatkan soft, yuk kita rapatkan tanpa menginjak kaki di sampingnya. Rapatkan soft bukan melebarkan soft. Kalau merenggangkan kaki alias begagah itu merenggangkan soft. Kita diperintahkan Rasul merapatkan soft. Nah, kalau direnggangkan alasannya itu biar rapet katanya, kakinya direnggangkan. Katanya kalau nanti enggak rapet, setan lewat sela-sela kalian, kan begitu. Lah nanti kalau begagah merenggangkan kaki, setannya bro bos. Ya, setannya bro bos. Dan orang yang seperti itu saya juluki koruptor soft. Itu seburuk-buruk koruptor. Makanya di Masjid Jami Assegaf di situ ada tulisan dilarang menggelar sejadah. Mungkin ada orang heran, menggelar sejadah saja kok tidak boleh? Karena kalau menggelar sejadah ngabiskan softnya tonggone. Sak sejadah mau dimiliki sendiri, padahal sebetulnya sedikit sudah cukup. Nah, begitu pula kita harus belajar sholat ya, sholat, belajar wudhu, ngerti najis itu apa, cara nyuci pakaian yang benar bagaimana, sehingga kita mencerdaskan masyarakat dan dicerdaskan oleh masyarakat. Insya Allah habis ini makan bareng-bareng setelah yang berikut ini. Nah, yang kedua, alhamdulillah doakan. Ini Ar-Raudhah sedang kerjasama dengan XL, menggalang kerjasama. Doakan saja gul. Nah, kalau gul nanti manfaatnya luar biasa. Kiai jawab yang SMS itu nanti akan, kalau gul ya insya Allah, akan dibawa secara nasional pakai XL. Nah, untuk semua pengguna XL nantinya, kalau gul ya pengguna XL, SMS ke Kiai jawab itu tarifnya nol. Insya Allah tarifnya gratis. Yang di luar XL lagi saya usahakan bagaimana kalau dia tarifnya seminimum mungkin. Pokoknya Ar-Raudhah tidak mau ngambil keuntungan satu rupiah pun. Semua keuntungannya untuk masyarakat. Tidak ada keuntungan satu rupiah pun. Itu kemarin deal saya dengan XL. Cuman nunggu keputusan dari Jakarta. Kalau begitu dari Jakarta keputus, tok, insya Allah jenengan beli kartu satu lagi. Iya, beli kartu satu lagi biar gratis. Sekarang kan handphone kan dual SIM. Kalau enggak beli ya tidak jadi masalah, pakai kartunya yang lama. Cuman resikonya kalau SMS tanya Kiai jawab bayar sedikit. Pilih yang gratis atau yang bayar. Macam-macam, ada yang pilih yang gratis, ada yang pilih yang bayar. Nah, yang handphonenya dua kartu pilih saja yang gratis. Yang satu kartu doa biar bisa beli handphone lagi. Yang satu handphone dikasih nama handphone Kiai. Ya, handphone Kiai, beli yang murahmu, murah saja. Yang penting bisa buat SMS-an. Yang kedua, yang ketiga ya, website www.kiaijawab.com itu sudah aktif. Ada hal yang perlu saya jelaskan di malam hari ini, tolong disampaikan ke teman-temannya. itu mesin. Jadi kalau nanya jangan seperti kepada saya, Habib, gimana ya Habib ya? Habib rumahnya di mana itu? Ini repot. Ada lagi Habib, jodoh saya siapa? Kan repot. Jadi saya kalau baca SMS yang masuk itu ya, ya itu ketawa sendiri kadang nih. Dikira nih nanyanya kepada saya. Ini nanyanya kepada mesin. Makanya kalimatnya yang gampang dipahami oleh mesin. Contoh, mau nanya hukum bersentuhan kulit dengan istri. Jangan ngomong, yen aku singgolan karo bojoku batal apa ora gitu. Ya enggak mungkin muncul. Ya, nanyanya gimana? Tanya, pager, kemudian tulis bersentuhan spasi kulit spasi dengan spasi istri kirim. Ini kan mudah. Nanti akan muncul petunjuk berikutnya, tinggal diikuti. Nah, karena ini dalam tahap pengembangan. Kalau masih banyak SMS belum ditemukan jawaban, sabar saja. Insya Allah dalam waktu 1 bulan, apa yang menjadi pertanyaan jenengan yang udah masuk itu akan terjawab semuanya. Yang udah masuk. Karena ini baru didik bayi yang baru lahir melumah, diajari miring, ya. Nanti diajari melumah lagi, diajari mengkurup, kemudian diajari berangkang sampai bisa jalan, sampai bisa lari. Dan itu butuh waktu. Saya sempat ditanya begini, kok nekat buat website tersebut dan buat SMS gateway tersebut, kok nekat, kan belum apa sempurna. Saya jawab, lawang Allah saja yang ngeluarkan bayi juga enggak langsung lari kok. Allah saja yang maha bisa, Allah yang maha hebat, itu bisa kun fayakun, metu melayu kan bisa. Itu sama Allah juga dibiarkan melumah, mengkurep, berangkang dan lain sebagainya. Makanya saya enggak nunggu website ini atau SMS ini bisa lari. Biarin dia dari awal, dari nol. Biar dia belajar berjalan, nanti hasilnya luar biasa. Cuman saya janjikan maksimal 6 bulan akan jadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. 1 bulan akan tampak betul manfaatnya yang luar biasa. Dan ini belum ada di dunia, terutama dunia Indonesia. Baru kita yang punya, baru kita yang buat. Doakan saya dan teman-teman bisa terus bareng-bareng semangat garap ini. Karena ini satu-satunya yang saya lihat produk Aswaja yang digarap bareng-bareng. Ini yang garap bareng-bareng ya. Anak-anakmu muda, dan manfaatnya itu mendunia. Sekarang kita sudah siapkan mau cari teman-teman yang pakar bahasa Inggris agar semua teks yang bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga orang-orang dari luar negeri bisa mengaksesnya dan bisa nanya lewat bahasa masing-masing bahasa Inggrisnya. Sehingga kita menjadi pertama yang memberikan layanan ke dunia internasional, nanti judulnya Kiai Answer. Betul? Gitu bahasa Inggrisnya. Answer. Ini Habib Husin kalau ngomong fasih, bahasa Inggrisnya bagus. Kalau saya ngomong ya begitulah. Keluarnya seperti itu. Bapak Ibu siap untuk ngajari anak-anaknya masuk ke website Kiai Jawab, SMS siap? Terus kenalkan terus ya, kenalkan terus. Agar apa? Agar nanti nama Kiai Jawab menjadi satu-satu nama yang dirujuk setiap orang yang mau nanya. Dan insya Allah ini gak janji. Dalam waktu dekat saya dan kawan-kawan akan buat buletin Jumat entah 2 minggu sekali, entah 1 minggu sekali, tergantung jenengan semua. Nanti dikasih nama buletin Kiai Jawab. Ya, buletin Kiai Jawab. Isinya itu soal jawab yang ada di website yang udah masuk akan kita sebarluaskan ke masyarakat sehingga bisa dibaca di masjid-masjid. Tidak gratis, karena kalau gratis nanti jenengan seenaknya sendiri. Betul atau betul? Nah, jenengan dapatnya gratis, di masjid dapatnya gratis. Tapi yang mau ngedum di masjid silahkan nanti beli, misalnya 500 eksemplar saya mau ngedum di masjid saya, 300 eksemplar saya mau ngedum di masjid saya, cuman ganti ongkos cetak sehingga bisa buat buletin dalam jumlah yang sangat banyak, alias brosur tapi ratusan ribu atau mungkin jutaan, bukan cuman ribuan atau ratusan. Targetnya pertama kali Solo dan sekitarnya. Yang terakhir, untuk teman-teman saya dari Jogja, terus terang saya terhenyak, kaget, untung gak semaput. Karena kemarin saya pulang dari Masjid Agung, lihat bis besar gitu ya, kurang lebih ada 3 bis, kemudian ada berapa mobil, saya terhenyak kaget, tulisannya begini, Jamaah Majelis Ar-Raudhah Yogyakarta. Wah keren juga ini ya. Ya, jamaah Majelis Ar-Raudhah Yogyakarta. 1, 2, 3 bis gede-gede ya. Dari pagi sudah ada ya. Kemudian ada mobil-mobilnya juga ditempeli gitu, terorganisir. Tolong jelaskan siapa jenengan. Saya mau kumpul sama jenengan di Jogja. Karena insya Allah saya sebentar lagi bulan Mei awal mau ke Jogja. Nanti saya umumkan di mana. Tolong dikumpulkan semua teman-teman yang suka dengarkan kajian Ar-Raudhah, kumpulkan di majelis tersebut. Kita akan bangkitkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bareng-bareng. Kita akan kerjasama dengan siapapun biar Ahlus Sunnah wal Jamaah mantap di bumi Nusantara, tidak digoyah oleh siapapun. Hakadha, mohon maaf, kita bacakan doa-doa yang dimohonkan di sini. Yang pertama, doa mohon kesembuhan untuk Bapak Sarjito. Kemudian juga dimudahkan untuk mengerjakan ujian nasional untuk semua yang minta doa, khususnya Ananda Rian Wahyu Priambodo. Kemudian untuk Bapak Agus Suroso, semoga lekas sembuh dari sakitnya. Untuk Bapak Purwadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian untuk Bapak Kasmudi, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk keluarga saudari Iit Ervina di Bali, semoga cepat diberikan kesembuhan dan semoga semua yang sakit lekas sembuh. Kemudian untuk Ananda Ramadan Rafli Arianto, anak dari keluarga Bapak Pariono, semoga sembuh dari segala penyakit yang dideritanya dan dapat segera berbicara. Kemudian untuk Bapak Isroni Krenceng bin Suradi, semoga lepas dari segala penyakit yang dideritanya berkat solawat dan mujahadahnya. Al-Hadini Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa untuk yang lagi ujian, untuk Aan Andrianto agar diberi kemudahan dan kelancaran menghadapi ujian pra pendadaran pada minggu depan, lulus dengan nilai yang baik. Amin. Insyaallah. Dan nanti kalau keterima kerja, semoga bisa mensiarkan ahli solawat, ahli tahlil, dan ahli yasinan, ahli maulid, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian untuk jeng Senin, anak saya yang akan ujian hari Senin, ya, namanya Munawwaroh, ya, semoga diberi kemudahan. Kemudian seorang yang mewakili untuk anak-anak yang besok akan ujian hari Senin tanggal 22 April 2013. Minta agar semuanya diberi kemudahan, kelancaran, ketenangan, kejernihan dalam menghadapi ujian. Keberhasilan dengan lulus dengan nilai yang terbaik dan dapat masuk ke SMA ataupun SMK yang diinginkan. Amin. Dan semoga dari Ibu Anik di Kalioso, semoga putra-putrinya yang mau ujian yaitu Muhammad Syahrul Ramadan, Murni dan Risma, semoga lancar dan mendapatkan doa dari doa-doa sebelumnya. Begitu pula untuk Kinton Osanifa Ahamsal Hudaya, semoga mudah mengerjakan ujian nasional dan masuk MTSN Sukoharjo. Dan doa untuk Eko Prayitno dan Wulansari yang akan ijab kabul hari Minggu besok. Dan semoga Majelis Ar-Raudhah yang belum ijab kabul segera bisa ijab kabul. Ya, dan pasangannya menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian untuk Siti Wahyuningsih yang sedang hamil 2 bulan, semoga diberikan perlindungan kesehatan dan kelak diberikan kemudahan dalam kelahirannya. Begitu pula untuk semua yang sedang mengandung, semoga diberi kemudahan dan kesehatan. Begitu pula untuk Saibani, juga Sri Wahyuni. Ya, Saibani semoga diberi kemudahan dalam menyelesaikan segala hal yang dihadapinya. Sri Wahyuni semoga diberikan keturunan. Kemudian juga untuk Evi semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian untuk Hisham Zaini semoga bisa ke tanah suci. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk Kiai Muhammad, semoga Allah meletakkan nya di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Begitu pula untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara kita yang telah meninggal dunia, dan untuk semua orang yang pernah hadir bersama kita khususnya di majlis ini. Al-Hadhinia Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian pengumuman Sabtu besok 20 April. Ya. Sabtu depan ya, 20 April. Jam 8 pagi. Ini sekarang 19, besok 20 ya. Ya, Sabtu besok 20 April jam 8 pagi di STIMIK atau Stimik Amikom Yogyakarta. Jam 8 pagi bedah buku Surga di Depan Mata. Pembicara saya sendiri insyaallah. Yang enggak bisa datang bisa lihat lewat streaming videonya di www.arraudhah.info. Kemudian hadirilah majlis zikir dan solawat pembacaan Maulid Simtuduror bersama majlis ilmu dan solawat Nur Muhammad dengan majlis ta'lim Al-Hidayah Surakarta, Mauidzoh Hasanah oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tanggal 20 April besok hari Sabtu jam 7:30 malam, tempat Masjid Al-Fatih Kepatihan Wetan Surakarta, depan Kejaksaan Negeri Surakarta. Kemudian hadirilah pengajian rutin malam Ahad Kliwon bersama Habib Muhammad bin Ubakar Mulakhela, Habib Muhammad bin Yahya Al-Barakbah hari Sabtu 20 April 2013, tempat Serambi Masjid Baitur Rahman Tuban Kidul. Tuban Kidul. Jam 19 WIB pada Isya bersama pembicara Habib Muhammad Mulakhela. Kemudian yang terakhir pengumuman pengajian rutin Gerakan Pemuda Ansor Gondangrejo bersama Kiai Haji Abdullah Sa'ad hari Ahad 21 April jam 7 Badal Isya, tempat Masjid Baitul Syukur, Masjid Raya Utara PT Menara, kajian kitab fikih, pembacaan selawat burdah dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abdullah Sa'ad bersama hadroh dari Ponpes Al-Insaf Plus Sungan. Dan jangan lupa malam Rebu besok tanggal 23 April insyaallah jadi pembukaan perdana majlis rutin di PCNU Surakarta ya. Jam 8 malam dimulai, nanti pembicaranya insyaallah saya sendiri. Mohon teman-teman datang ke sana jam 8 malam. Letaknya perempatan Pasar Kembang Solo, belok ke selatan 30 meter sebelah Laborat Sarana Medika. Jam 8 malam. Undangan berlaku untuk bapak dan ibu, manusia, jin dan malaikat. Semuanya silakan hadir insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan sukses untuk jenengan semua. Ya, karena hari Ahad kemarin kita bisa bareng-bareng menggelar majelis tersebut. Sukses untuk jenengan semua. Jadi kita harus istiqomah dan kita tingkatkan kualitasnya serta kuantitasnya bersama-sama, pasti kita bisa. Kalau sendiri-sendiri enggak mungkin bisa. Demikian mohon maaf, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tiga doa lagi singkat. Yang pertama tirukan ucapan saya ya. Allahumma tamim hadhil bina bisur'ah ma'al lutuf wal afiyah wal arzak Al-Kathirah At-Tayyibah Al-Mubarakah Hissiyah Wal-Ma'nawiyah Biduni Ta'ab Ala Hadiniyah Wa Ala Manawa Habibi Ali Wa Ila Hadratir Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu tadi jurus kalau yang bangun pengen cepat rampung yang ngajarkan almarhum guru saya Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun. Suruh baca seperti itu. Jadi jenengan kalau bangun rumah enggak rampung-rampung bacakan aja seperti itu. Kalau enggak apa jangan minta saya suruh nyatetkan. Nanti tinggal apa dilihat lagi di YouTube karena majlis ini kan disiarkan ulang di YouTube ya. Bisa dilihat di sana nanti dicatat sendiri. Gampangnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan berkat surat Al-Fatihah, tolong selesaikan pembangunan ini dengan sempurna, dengan mudah, rezeki melimpah ruah datang dari segala arah tanpa supaya Al-Fatihah baca sendiri sendiri. Kemudian yang kedua, yang pengen ngundang kelompok hadroh, enggak usah cari bingung-bingung. Nih, ada Mas Anies Fatahillah. Ya. Hadroh Fatahillah, kalau yang mau ngundang tinggal menghubungi Mas Anies ini, Ustadz Anies ini dihubungi. Kalau yang mau make untuk kegiatannya di tempatnya masing-masing. Yang ketiga saya minta doa satu, ini malam hari ini internet di Ar-Raudhah sudah diganti dengan kemampuan upload 1 mega. Kalau biasanya cuma 256 ini 1 mega, jadi streamingnya insya Allah jauh lebih bagus. Dan Alhamdulillah dapat diskon dari perusahaannya. Nah, kita sebagai balas budi saya kepada orangnya enggak ngerti nih saya doakan. Jadi balas budinya, yuk kita doakan orangnya ini lagi sakit sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian barokah hidupnya dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan duduk di tempat masing-masing bentuk formasi seperti biasanya. Kita makan hidangan yang ada insyaallah barokah. Atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan saya minta maaf ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Terutama yang datang dari jauh minta maaf kalau sampai sini duduknya malam hari ini belum enak. Insyaallah kurang lebih 4-5 minggu lagi bisa jauh lebih enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.